الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir. Qala rahimahullah hafizahullah taala wal murad bil yaumil akhir, yang dimaksud dengan hari akhirat ma ba'dal maut, apa-apa yang terjadi setelah kematian. Kulluhu huwal yawmul akhir, semuanya adalah hari akhirat. Fa idza matal insanu wa fadat ruhuhu dakhala fil yawmil akhir, kalau seseorang meninggal dunia dan telah pergi rohnya, fadat ini keluar rohnya dari jasadnya, dakhala fil yawmil akhir, maka dia telah masuk ke hari akhirat. Masuk dia ke hari akhiratnya. Wa kharaja minad dunya, dan dia telah keluar dari dunia ini. Wa awwalu dhalika anna al-mayt idza wudi'a fi qabrihi wa suwiya 'alayhi turabu wa ansarafa anhu an-nas. Dan awal pertama kalinya adalah bahwa annal mayt idza wudi'a fi qabrihi, bahwa seorang yang telah mati ketika diletakkan dia di kuburannya, wa suwiya 'alayhi turab, kemudian diratakan atasnya kuburannya, wansarafa anhu an-nasu, dan orang-orang pun telah pergi meninggalkan pekuburan yang tadinya mengantarkan jenazahnya. Wa innahu la yasma'u qara'ani 'alihim, sungguhnya sang mayit yang telah ada di dalam kuburannya, yang telah dikubur, dia mampu mendengar qara'ani 'alihim, yakni suara terompah mereka, yakni sendal-sendal mereka atau sepatu-sepatu mereka. Yatihi malakani, pada saat itulah didatangi dia oleh dua malaikat. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, dan dikembalikan rohnya pada jasadnya. Wa yujlisanihi. Kita ingatkan bahwa ketika orang telah meninggal dunia, walaupun rohnya belum dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jasadnya, karena pada saat dicabut sang roh dari jasad terpisah, malaikat pembawa roh itu naik ke langit membawa roh. Paham barakallahu fikum. Si mayat ini masih mampu berbicara. Paham barakallahu fikum. Dia akan berbicara ketika dia sudah diangkat kerandanya. Dia pun mengatakan, ya wailaha aina yadhabuna biha, duhai celakanya, kemana gerangan aku akan dibawa. Baik. Subhanallah. Nanti setelah dia masuk ke dalam liang lahatnya dan dikubur sudah, pada saat itulah roh kembali masuk ke jasadnya. Barakallahu fikum. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yujlisanihi. Dikembalikan roh ke jasadnya, kemudian dia didudukkan. Wa yas'alanihi mar rabbuka. Dua malaikat inilah yang bertanya kepadanya, siapa Rabbmu yang kau sembah? Wa madinuka, apa agama yang kau anut? Wa man nabiyuka, dan siapa nabi yang kau ikuti? Salah satu as'ilah, tiga pertanyaan. Fa in ajaba anha bi jawabin sahihin naja wa faza wa aflaha. Tiga pertanyaan. Fa in ajaba anha bi jawabin sahih, kalau dia mampu menjawabnya dengan jawaban yang benar, dan ini bukan diukur dengan kecerdasan dan luasnya pengetahuan, bukan, tapi diukur dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan ketakwaannya. Barakallahu fikum. Dia akan mampu menjawabnya dengan tepat. Siapa yang menjawabnya dengan tepat, najah, wafaza, wa aflah, dia telah selamat, dia telah beruntung. Barakallahu fiik. Dia telah berhasil. Wa illam yastati al-jawab khaba wa khasira. Dan kalau dia tidak mampu untuk menjawabnya, maka dia telah rugi. Khaba wa khasira wa dhalla sa'yuhu fil hayatid dunya. Dan sia-sia apa yang telah dia usahakan dulunya di dunia. Faqala qa'il kaifa ja'al malakani ilaihi fi qabrihi wa nahnu la narahuma. Kalau ada orang yang bertanya, bagaimana bisa datang dua malaikat kepadanya dalam kuburannya sementara kita tidak melihat keduanya? Di zaman sekarang ini mungkin ada orang yang mau mencari tahu dengan memasang kamera, barakallahu fikum, kamera pengintai di alam kubur itu. Dan membuat pencahayaan. Barakallahu fikum. Kan sekarang canggih, barakallahu fikum. Dalam kondisi gelap pun ini kamera bisa apa? Bisa melihat. Bisa munculkan cahaya dengannya dia. Barakallahu fikum, dia bisa lihat di monitor. Sama seperti kalau tim dokter yang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, paham barakallahu fikum, memasukkan ke rongga mulut kita entah kemana-mana itu kamera, bisa dilihat di monitor ya. Nape-nape panyaki. Paham barakallahu fikum, tergambar jelas. Ngana ngape lambungnya begini, ngape alus begini, ngape. Itu yang dipasang di kuburan barakallahu fikum. Ya kurang lebih seperti itu. Untuk memastikan apa ada kejadian di alam kubur ini menurut mereka. Lam narahuma, al-jawabu Allahu ala kulli syai'in qadir. Alamnya bukan alam dunia lagi. Paham barakallahu fikum? Sehingga tidak bisa diukur dengan ukuran duniawiyah. Paham? Alamnya sudah alam barzah. Bukan alam dunia lagi alamnya. Jawabannya Allah wa ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha mampu. Amma anta faqad ghuiba anka kathiru minal umur. Fal malakani ya'tiyanihi wa anta la tarahuma. Anda ketika anda hidup di dunia ini, faqad ghuiba anka kathiru minal umur. Telah dijadikan gaib dari engkau banyak dari perkara-perkara. Engkau tidak tahu. Baik. Contohnya sekarang ini, kita di majelis ini. Baik. Kita tidak melihat kecuali apa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Di luar kemampuan mata itu ternyata ada makhluk yang lain yang ada hadir bersama dengan kita. Imma malaikat wa imma jin. Dari mana kita tahu? Dan kita pastikan dari khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa ada malaikat-malaikat sayyahun senantiasa keliling-keliling mencari majalisul dzikir, majalisul ilm. Kalau mereka mendapatinya, mereka duduk bersama dengan orang-orang yang hadir di situ. Barakallahu fikum. Jin-jin pun duduk bersama dengan orang-orang yang mau belajar. Cuma kemampuan kita terbatas, mata ini ada kemampuannya dan terbatas sangat. Yang kata Allah Subhanahu wa taala tentang jin ini, makhluk yang satunya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya jin-jin ini bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Barakallahu fikum. Ini kehidupan kita banyak sekali apa yang ada di sini. Seandainya Allah SWT telah memperlihatkan apa yang kita tidak lihat sekarang ini, wallah kita tidak bisa melihat orang yang ada di hadapan kita sekarang ini. Betapa banyaknya makhluk Allah SWT yang begitu apa, begitu kecil di hadapan kita ini. Paham barakallahu fikum? Ini yang angin barakallahu fikum yang ada di sekeliling kita ini membawa sekian makhluk Allah SWT yang kita tidak bisa melihat. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini untuk memastikan bahwa alam yang telah dimasuki oleh si mayit ini bukan alam dunia lagi, tapi alam akhirat atau alam barzah. Kata beliau di sini, wa man tafaqad ghuiba anka katsirun minal umur, fal malakani ya'tiyani wa anta la tarahu. Malaikat dua datang mendatangi dan engkau tidak melihatnya. Wahal anta tara ruhak, Apakah engkau bisa melihat rohmu sendiri? Allati tadkhulu fi jasadika, yang ada di dalam jasad ini. Hah? Roh kita ini ada. Baik. Ada seorang yang pernah melihat rohnya? Atau roh orang lain ketika meninggal dunia, nyata-nyata bahwa dia ini melihat orang itu mati. Dia melihat rohnya keluar. Sementara dipastikan bahwa rohnya telah keluar, dia lihat? Enggak. Barakallahu fikum. Hal tara kulla syai? Apakah engkau bisa melihat segala sesuatu? Hunaka asya' katsira la taraha wa hiya mawjudah. Di sana perkara yang sangat banyak sekali engkau tidak bisa melihatnya, padahal ada. Hal tara al-aql alladhi yumayyizuka an ghairika? Apakah engkau bisa melihat akal seseorang yang dengannya engkau bisa membedakan antara engkau dengan yang lainnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala? Ma kullu syai'in la tarahu laisa mawjuda. Tidak semua yang engkau tidak lihat itu tidak ada. Barakallahu fikum. Hadza kalamul maddiyyin at-taba'iyyin. Baik. Ini ucapan orang-orang yang tidak percaya al-maddiyyin, orang-orang materialistis. Semua diukur dengan materi yang nampak. Yang tidak nampak dia tidak masuk akal, tidak mau percaya, tidak mau yakin. Amma ahlul iman fa innahum yattasi'u imanuhum li kulli ma warada bil akhbarus sahihah. Yang berlaku di sini adalah iman. Paham barakallahu fikum? Bukan areanya akal. Baik. Alam barzakh ini, alam kubur ini, alam akhirat ini areanya apa? Areanya iman. Di sinilah Anda disuruh beriman, mengimani perkara-perkara gaib dan iman gaib. Tidak Anda bisa dengar, tidak bisa Anda melihatnya. Makanya dikatakan gaib. Area iman yang berlaku di sini bukan areanya akal. Amma ahlul iman fa innahum yattasi'u imanuhum, adapun orang-orang yang beriman akan semakin lapang keimanan mereka. Likulli ma waradat bihil akhbar, pada semua apa yang datang dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil yang sahih. Wa la yatadakhaluna fihi biqabulihim biuqulihim, mereka tidak masuk-masuk ke dalamnya dengan akal mereka. Pokoknya datang kabar dari Rasulullah dan benar kabar itu, maksudnya secara sanad seandainya itu hadis. Baik. Maka diterima langsung bahwa itu benar adanya. Fal malakani ya'tiyanihi wa yujlisanihi wa yastantiqanihi mar rabbuka. Maka dua malaikat datang dan mendudukkannya. Baik, dan mengajak bicara dia. Bertanya kepadanya, mar rabbuka, siapa rabbmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Yaqul mu'minu rabbi Allah wa dini al-islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang beriman, dia akan mengatakan dengan tepat, rabbi Allah wa rabbku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad alaihi salatu wasallam. Fayunadi munadin, maka dipanggillah oleh sang pemanggil, an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah, telah benar, telah jujur hambaku ini, maka bentangkanlah untuknya dari sorga. Wasi'u lahu bi qabrihi, dan lapangkan untuknya di kuburannya, maddal basar, sejauh mata memandang. Waftahu lahu baban ilal jan, dan bukakan pintu menuju sorga. Fayatihi min rawhiha wa tibiha, maka datanglah aromanya, kenikmatannya, harum semerbaknya sorga. Wa yara manzilahu fil jannah, dan dia pun dari situ bisa melihat tempatnya nanti di dalam surga. Fa yaqulu, maka dia pun berkata, ya rabbi aqimis saah, wahai rabbku tegakkanlah hari kiamat. Hatta arja ila ahli wa mali, agar supaya aku bisa segera mungkin kembali ke keluargaku dan hartaku. Fa yasiru qabruhu rawdatan min riyadil jannah, maka jadilah kuburannya seperti taman dari taman-taman surga. Wa in kunna la nusyahidu hadza, walaupun kita tidak bisa menyaksikannya karena alamnya berbeda. Wa qad yushahiduhu ba'du man yutli'uhu Allahu 'alaihi, walakin hadza laysa bilazim, dan boleh jadi ada orang-orang yang Allah perlihatkan untuknya siksaan api, siksaan kuburan, dan memperdengarkannya. Yutlihullahu alaihi. Ada orang-orang yang diberikan kemampuan atau kesempatan untuk mendengar itu. Walakin hadza laysa bilazim, dan ini bukan perkara yang lazim. Barakallahu alaikum. Ada orang-orang yang diberi kemampuan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin untuk mendongkrak keimanannya atau untuk menyadarkannya atau untuk yang lainnya dari tujuan-tujuan yang Allah kehendaki. Barakallahu alaikum. Wa mal munafiq wal murtab alladhi 'asha 'ala asyak fi dunya fa innahu yamutu 'ala asyak. Adapun orang-orang munafik atau orang-orang yang ragu, alladzi 'asha 'ala syak, yang hidup mereka di atas keraguan di dunia, fa idahu yamutu 'ala syak, maka dia pun mati di atas keraguan itu. Fa idza sa'alahu wa qala mar rabbuka, maka ketika kedua malaikat itu bertanya kepadanya, mar rabbuka, siapa Rabbmu, dia pun mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ma dinuka, apa agamamu? Dia pun mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku hanya mendengarkan orang-orang mengatakan ini dan itu, aku pun mengikut-ikutan mengatakannya. Man nabiyuk, siapa nabimu? Qala la adri, aku tidak tahu. La'annahu fid dunya lam yu'min biqalbihi, karena di dunia dia tidak beriman dengan kalbunya. Wa inama yatakallamu bilisanihi, dia berbicara dengan lisannya saja. Baik. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakannya, aku pun mengatakannya. Min babil mujarati lahu. Mujarah yakni sekedar ikut-ikutan. Baik. Orang senang dia pun senang. Wa hadha huwa al-munafiqu alladhi yaqulu ma yaquluhu al-mu'minun. Ini orang-orang munafik yang sekedar mengucapkan apa yang diucapkan orang-orang mukmin. Wa yusalli wa yasum, dia juga puasa, dia juga melakukan sholat. Walakin laysa fi qalbihi imanun, akan tetapi tidak ada dalam kalbu mereka iman. Inna ma yaf'alu hadha min babil mudarati wa min babit taqiyah. Orang-orang munafikin melakukan sholat, puasa dan yang lainnya dari amal-amal Islam, mereka melakukannya min babil mudarah. Mudarah itu berbahasa basi. Wa min babit taqiyah, dan sebagai tameng agar supaya tetap dianggap dia sebagai seorang muslim dan diperlakukan dia sebagai seorang muslim. La'ajla ya'isha ma'al muslimina faqat, sekedar bahwa mereka bisa hidup bersama dan di tengah-tengah kaum muslimin. Wa huwa lam yu'min biqalbihi, dalam keadaan hati mereka tidaklah beriman. Walau kana fasihan muta'alliman yahfadul mutun wal asanid, fa'innahu bil qabri yata'al ia talaksam walaistati wa ia takallama wa yagibu anhul jawab. Walaupun dulunya di dunia fasih, dia orangnya cakap, fasih dalam berbicara, muta'alliman, dia banyak ilmu, wawasan luas, yahfadul butun wal asanid, dia paham matan-matan ilmu, dia hafal sanad-sanad hadis, fainahu fil qabri yatalaksam. Sesungguhnya nanti di kuburnya talaksam, dia tidak bisa bicara. Walai satiwa iya takalla, yani tidak mampu dia berbicara. Wayagibu anhul jawab, dan hilang dari ingatannya jawaban yang semestinya dia jawabkan. Wayakulu la adri, spontan dia mengatakan aku tidak tahu. Walakin sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu min ghairi an a'rifa hadha asyai' wa a'taqiduhu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakannya, aku pun ikut-ikut mengatakannya tanpa aku mengetahui apa itu, dan aku pun tidak meyakininya. Payunadi munadin, maka dipanggillah dia. Angkadaba abdi, sungguh telah dusta hambaku. Fafrishuhu minan nar, maka bentangkanlah untuknya dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu menuju api neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka datanglah kepadanya dari panas dan gejolaknya. Wa yadiku alaihi qabruhu, dan semakin sempit atasnya kuburannya, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang rusuknya saling bersilangan. Wal iyad billah, kita minta perlindungan kepada Allah. wa yusbihu qabruhu hufratan min hufarin nar, dan jadilah kuburannya jurang dari jurang-jurang api neraka. Fayaqulu ya rabbi la tuqimis sa'ah. Di saat itulah dia mengatakan, wahai Rabbku, jangan kau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Li'annahu ya'lamu annahu idza qamatis sa'atu fama ba'daha ashaddu mimma huwa fihi wa liya'ud billah. Karena dia sangat tahu. Sangat tahu kalau ditegakkan hari kiamat, maka adapun setelah alam kubur ini lebih besar lagi, lebih menyakitkan lagi, lebih pedih lagi. Barakallahu fikum, dari apa yang dia rasakan di kuburannya. Wa liya'ud billah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا يشير إليه قوله تعالى dan ini diisyaratkan pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Ini orang-orang yang beriman, ketika dia kokoh, dia istiqamah di atas dunia ini dengan keimanannya, Allah mengatakan yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia ini, wa bil akhirah, dan kehidupan akhirat, yakni ketika di alam kuburnya. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menyesatkan orang-orang zalim dan Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Tapi oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai menguburkan jenazah, beliau mengingatkan sahabat yang masih ada di pekuburan itu. Beliau mengatakan, "Istaghfiru li akhikum wa salulahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al." Mintakanlah ampun untuk saudara kalian ini, dan mintakan pula kekokohan untuknya menjawab pertanyaan-pertanyaan, karena sekarang ini dia lagi ditanya. Barakallahu alaikum. Maka serempak orang-orang yang hadir di situ mengatakan, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampunilah dia dan kokohkanlah dia. Barakallahu alaikum. Mudahkan dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kuburnya. Bukan ditalkin, tapi seperti sebagian orang mentalkin orang mati. Idza qala laka ya bulan idza ja'aka malakani. Wahai bulan, kalau datang kepada engkau dua malaikat, wa yujidi sadik, dan mendudukkan engkau, wa yas'alarik, dan keduanya menanyakan kepada engkau, man rabbuka, siapa rabbu, wa madinuka, man nabiyuka. Idza qala laka man rabbuka, kalau dia bertanya kepada engkau, man rabbuka, faqul rabbi Allah. Mau diajari orang yang mati. Jadi kalau engkau ditanya siapa Rabb, maka katakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertanya kepada engkau agama yang kau anut apa, maka jawablah bahwa Islam agamaku. Kalau keduanya bertanya kepada engkau tentang nabimu, siapa nabimu, maka jawablah bahwa Muhammad nabiku. Bukan begitu, dan tidak diajarkan yang seperti ini dalam syariat kita. Barakallahu fikum. Yang diperintahkan kepada kita adalah apa? Mendoakannya. Jadi mendoakannya. Yang diperintahkan kita untuk mempelajarinya di dunia ini, ya ini tiga ini. Kita harus belajar tentang siapa Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Barakallahu fikum. Pelajari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama ini untuk kita amalkan. Dan kita pelajari siapa Nabi kita untuk kita contohi, teladani. Barakallahu fikum. Dengannya insyaAllah kita akan tepat dalam menjawab pertanyaan ini. Ingat bahwa jawabannya tidak diukur dengan apa? Tidak diukur dengan kecerdasan, luasnya pengetahuan, fasihnya dalam bercakap, dalam berbicara. Bukan. Tapi diukur dengan apa? Keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya kama annahum 'ashu 'ala al qawli tsabit fid dunya, sebagaimana mereka hidup 'ashu 'ala al qawli tsabit, di atas ucapan yang kokoh di dunia ini dengan keimanan, wal imanu shadiq, dan keimanan yang jujur. Fa inna Allah yuthabbituhum bil qabri wa 'inda su'al, maka kalau di dunia dia kokoh, maka di hari akhirat di kuburan dia, dia juga dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim, fala yastati'una al-ijabah, maka orang-orang yang zalim pun tidak mampu untuk menjawab pertanyaan itu. Wala hadithu fi hadha mutawatiratun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang masalah pertanyaan di kuburan ini mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlus sunnah wal jamaah mujmi'una alaihi, dan ahlus sunnah wal jamaah menyepakati. Wala yunkiru illa al-Mu'tazilah. Dan tidak ada yang mengingkari adab kubur atau ke naimul qabr kecuali orang Mu'tazilah. Alladzina ya'tamiduna ala uqulihim, yang mereka menjadikan dasar akal mereka. Rara Mu'tazilah mengukur segala sesuatunya dengan akal mereka. Kalau masuk akal, mereka terima. Kalau enggak. Wal aqlani wal an alladzina hum afrahul Mu'tazilah. Dan orang ta'aqlaniun, orang-orang yang menuhankan akal, menjadikan akal sebagai sesuatu yang nomor satu. Di zaman sekarang ini hum afrahul Mu'tazilah, mereka anak-anaknya Mu'tazilah, hum ala hadzal madzhab, mereka di atas mazhab ini. Wahadalladhi yulaqihi bil qabr awwalul yawmil akhir. Orang yang mati dan masuk dia ke alam kuburnya, maka ila hari pertama untuknya dari hari-hari akhirnya. Fa idza najal insanu minal qabri fama wa'adahu aysaru min. Maka siapapun yang selamat dari azab kubur, maka apapun yang ada setelahnya lebih mudah lagi. Wa illam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu. Dan kalau dia tidak selamat dari azab kubur, maka setelahnya lebih mengerikan lagi. Fa awwalu bawabatin lil yaumil akhir huwal qabr. Maka pintu pertama untuk masuk ke alam akhirat adalah kuburan. Wa hudur salah, dan ini negeri ini ada tiga, kama huwa ma'lum, sebagaimana yang kita ketahui, darud dunia wa hiya darul amal. Kehidupan dunia ini dan kehidupan inilah kehidupan untuk kita beramal. Kemudian kedua, darul barzakh wa huwa al-qabr wa huwa darul intizar. Darul barzakh, dar negeri pemisah antara kehidupan dunia seseorang dengan kehidupan akhir, namanya barzakh. Atau bisa juga dengan darul qabr, kuburan, karena memang kebanyakan orang di kuburan. Kalau tidak dikubur, tetap dia masuk ke alam ini, alam barzakh ini. Mau dimakan ular kah, mau dibakar jadi abu kah, atau di apakah, tetap dia masuk ke alam barzakh ini. Wa huwa darul intizar, yaitu tempat untuk menunggu ditegakkannya hari kiamat. Kemudian ketiga, wa darul qarar. Darul qarar, tempat keabadian. Wahia darul akhirah, yaitu kehidupan akhirat. Wa innal akhirata hiya darul qarar, kehidupan akhiratlah kehidupan abadi. Faistakiru nasu biha ilal abad fil jannati wa fil nar, maka di sanalah manusia akan tinggal selama-lamanya, apakah dia di dalam surga atau di dalam api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini pembahasan kita tentang al-iman, mengimani hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan, dan termasuk diantaranya pembahasan tentang alam kubur, karena ini pintu pertama untuk kita masuk ke alam ini, ke alam akhir. Ilahuna. Hal huwa zahir. Ini yang zahir. Setiap umat setiap umat ditanya. Dan bahkan seorang perempuan Yahudiyah yang mendatangi Aisyah dan menanyakan bahwa kalian akan ditanya, diuji nanti di kuburan kalian. Kemudian Aisyah menyampaikannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Ini menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu pun barakallahu fihim meyakini adanya apa? Azab atau naimul qabr. Dan ditanyakan ini, siapa yang dijadikan Tuhan yang disembah, agama yang dia anut tentunya sesuai dengan apa? Agama yang ada di zaman itu, barakallahu fikum, dan nabi yang diutus kepada mereka pada zaman itu. Wallahu musta'an. Baik, ila hunna subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.